yang telah ibu berikan takkan mungkin dapat terbalaskan. Jasa dan baktinya tiada terjangkau bersama pengorbanan yang kita berikan. Perjuangan pengorbanannya takkan mungkin dapat terbalaskan. Perjuangan pengorbanannya takkan mungkin dapat terbalaskan. Cintailah ibu, sayangilah ibu sebagaimana kasih sayangnya. Cintailah ibu, sayangilah ibu sebagaimana kasih sayangnya. Jasa dan baktinya tiada terjangkau bersama pengorbanan yang kita berikan.